سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال رضي الله عنه: ما أحسن حال من أقبل على الله وعلى طاعته إقبالا لا يشعر معه شيء بشيء مما عليه أهل الزمان مما يخالف هدى السلف مما يخالف هدي السلف الصالح والمجربة لسيرهم المحمودة. ما أحسن betapa bagusnya halaman akbar lillah, keadaan orang yang maju menuju Allah, wa ala ta'atihi, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iqbalan dengan cara la yash'uru, maju yang tidak merasakan dia tadi itu, ma'ahu bisyai'in, dengan sesuatu mimma alih alus zaman, apa yang telah dialami oleh orang yang hidup ada di zaman sekarang ini. Mimma yukhalifu, dari apada perkara yang bertentangan dengan hadiah salaf, dengan petunjuknya para salafus soleh, wal mujanabah, dan menghindar, lisayirihim, terhadap jalannya mereka salafus soleh yang terpuji al-mahmudah. Hidup di zaman sekarang ini terjadi satu pergeseran, ya, pergeseran daripada jalurnya salafus soleh. Kalau mereka orang yang ahli baca Quran, enak kalau baca Al-Quran, rupanya sudah bergeser menjadi anak cucunya ahli menyanyi, enak kalau menyanyi. Kalau mereka ahli sholat, ahli dzikir, terjadi satu pergeseran di zaman sekarang ini, ahli main-main, ahli sepak bola. Kalau mereka ulama, sekarang udah bergeser, insinyur, doktor. Terjadi satu pergeseran ada di akhir zaman. Karena itu dikatakan di sini betapa indahnya keadaan orang yang maju, maju untuk berdekat diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, meningkatkan takwa, taat kepada Allah, sehingga dia tidak merasakan apa yang dirasakan satu kemajuan daripada orang yang hidup di akhir zaman ini, tapi bentuknya bergeser daripada jalurnya salaf. Kemajuan yang ternyata dia keluar daripada perilaku, perbuatan daripada salafus soleh. Karena itu kita sekarang ini harus menjadi orang yang kagum kalau ada orang yang bertahan seperti jalannya, jalurnya salafus soleh. Ulama misalnya, kita kagum kalau ulama dari itu tetap mempertahankan pakaiannya mereka salafus soleh. Jangan nanti kita gak perlu lagi pakai serban, kita gak perlu lagi dengan pakai jubah, karena zamannya sudah lain, celana, sepatu, pakai dasi. Yang penting kita adalah orang punya ilmu, maju tapi bertentangan dengan caranya salafus soleh. Ini bukan ma ahsana hal, bukan keadaan yang baik ini. Ini justru satu kemerosotan. Itu. Seorang perempuan misalnya, ya gak bisa kalau disepertikan orang dulu. Zamannya sudah lain. Karena itu perempuan itu harus penampilannya begini, begitu. Sekalipun itu tidak bertentangan dengan syariah, tapi karena bertentangan dengan petunjuk atau bimbingan salafus saleh, itu menjadi satu kemerosotan. Karena itu, seseorang kalau tetap mengikuti salafus saleh, itu berarti mempertahankan cara islami. Tapi kalau sudah meninggalkan cara salafus saleh, itu berarti sudah bergeser dengan cara islami, sekalipun tidak bertentangan dengan Islam. Jangan jauh-jauh sudah. Di Indonesia misalnya, di Indonesia dulu perempuannya semuanya pakai kerudung. Pakai sewek. Bajunya enggak ketat. Kemudian sekarang pakaian yang Indonesia ini sudah berubah. Pakaian yang minim, ketat. Ciri khasnya Indonesia sudah berubah. Wanita-wanita Indonesia bukan menjadi wanita-wanita yang seperti dahulu lagi. Sama dengan yang ada di Singapura. Perubahan ini sudah mewarnai Indonesia yang tidak Indonesiawi. Paham nih ya? Masih ingat mungkin bagaimana orang-orang dulu pakai sarung? Maaf, pergi ke sawah itu loh. Pakai celana panjang sih kalungan sarung orang dulu itu. Menunjukkan bagaimana kesiapan mereka itu kalau untuk sholat. Bawa terus sarungnya. Sekarang enggak pakai sarung sudah. Hatta masuk masjid enggak pakai sarung. Ciri-ciri keindonesiaan tadi itu sudah tergeser daripada masyarakat Indonesia. Kan rugi kita. Ini kalau kita lihat daripada pandangan kebangsaan, kalau pandangan keislaman ya jauh lagi. Jauh lagi. Karena itu maju itu bagus, tapi jangan meninggalkan cara-cara salafus soleh. Maju untuk ibadah, maju untuk taat, tapi tetap dalam bimbingan dan cara salafus soleh. Baca Ratibul Haddad diganti bahasa Inggris misalnya, ya gak jadi dikir itu nantinya itu. Ratibnya diganti bahasa Inggris, oh, maju sekarang kita harus mengikuti zaman begitu. Baca Ihya ini kita buat dengan bahasa Indonesia misalnya, ya gak ada yang belajar nahwu kalau begitu. Itu kemerosotan sebenarnya. Karena itu jangan mengikuti alurnya orang yang hidup ada di akhir zaman. Tetap berpegang dengan salafus soleh. Bilang wa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Kebaikan tadi itu semuanya di dalam mengikuti jejak salaf. Sebagaimana kejelekan tadi itu adalah karena mengikuti jejak man khalaf, orang-orang yang baru. Karena itu kalau ada istilah al-akhdu mengikuti salaf, kemudian wal-akhdu minal khalaf bil-aslah, dan mengambil yang terbaik daripada apa sih? Apa itu yang biasanya dipakai sama ulama itu? Bil aslah itu apa sih? Yang biasanya dipakai sama sebagian tokoh-tokoh masyarakat, dia menganggap bahwa yang baru boleh diambil tapi yang aslah. Mana yang aslah? Aslah daripada yang salaf. Mana ada? Ada karangan sekarang itu aslah, lebih baik daripada karangan yang salaf. Kitab yang baru ini aslah daripada yang salaf. Yang baru kalau inti sekedar sebagai tambahan, asal tidak bertentangan dengan yang lama, enggak ada masalah. Tapi kalau kamu anggap yang baru ini adalah aslah, lebih baik, dari mana? Zamannya sahabat jelas lebih aslah daripada zaman sekarang. Zamannya tabi'in lebih aslah daripada zamannya sekarang. Kalau inti kepingin yang terbaik, ngikuti yang salaf. Bukan ngikuti yang ada sekarang tadi ini. Tambah jauh. Alhasil, jangan ente anggap bahwa bangunannya salafus soleh itu seperti bangunan rumah kamu. Ngikuti perkembangan zaman semakin baik, semakin bagus. Enggak, ini bukan bangunan duniawi, ini bukan semen, ini bukan pasir, ini bukan botol, ini din. Din itu yang asli zamannya Nabi, kemudian dipertahankan zamannya sahabat, kemudian terus ulama kredibel mempertahankan ini semuanya. Sekarang udah mulai ditinggalkan ajaran din ini. Kalau bangunan inti bongkar, inti bangun lagi, enggak ada masalah dengan model-model yang baru. Tapi urusan agama jangan inti buat model yang baru, tetap mengikuti daripada salafus soleh. Begitu seharusnya. Karena itu orang dulu itu enggak mau berubah harta pakaiannya. Dan masyarakat juga demikian. Pernah diceritakan ada sekelompok habaib, semuanya sama dengan pakaiannya salafus soleh, putih-putih gitu. Yang satu imamannya atau kopiahnya merah. Beberapa muhibbin datang, cium tangan semuanya, yang ini gak dicium, biasa. Kaget, yang lainnya ngegor, ini Habib juga. Oh iya, tapi pakaiannya bukan pakaian Habib ini, kata dia. Ana bukan ahli nasab, ana gak punya, gak apal datuk-datuknya dia. Tapi kita mengetahui dari yang zahir. Karena itu jangan boleh berubah dong kalau jadi Habib, supaya kita tidak mengurangi kehormatan kepada dia. Terlihat kita juga demikian. Lah kalau sudah alafu, Habibnya uncian juga, sama dengan James Bond, ya jangan disalahkan kalau orang gak ngurmatin. Kenapa? Kamu tidak bersikap seperti datuk-datuk kamu, habib-habib kamu. Seorang di antara mereka, anak suki, dia anak makelar. Dan dia jadi makelar. Waktu duduk, para habaib di situ mencerita datuknya. Nanti tahu, datuk kita itu karomahnya begini, begini, begini. Si fulan ini akhlaknya begini, ibadahnya begini, dilihat. Siapa yang mau ceritakan, kok hebat benar kata. Oh ini datuknya si fulan, ini datuknya ini fulan, ini datuknya ini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, ana tidak ada cucu mereka. Aku tidak dijadikan oleh Allah daripada turunan mereka. Kenapa kata dia? Kok ini syukur justru? Ya alhamdulillah, bapak saya makelar, saya jadi makelar, enggak jatuh martabat bapak saya kata dia. Ini bisa bayangkan kalau bapak saya itu ulama gede, anak jadi makelar, jatuh martabat bapak saya. Alhamdulillah, anak ini kalaupun jatuh, jatuhnya dari baduk. Tapi kalau inti enggak seperti datunya inti jatuh daripada gunung. Jatuh martabatnya inti. Nah, ini harus diketahui, harus disadari. Tuntutannya kamu tadi itu, kalau punya salaf yang hebat, ya harus sama. Kalaupun kurang, kurang dikit, bukan kurang banyak, jatuh martabatnya. Nah, karena itu pertahankan dengan apa yang dari salafus soleh. Jangan bergeser, jangan mengikuti perkembangan yang ada di ahlus zaman dalam urusan agama, dalam urusan rumah kamu, dengan urusan makanan, dengan urusan itu monggo silahkan. Tapi dalam urusan din, agama, jangan bergeser daripada ajaran salafus soleh. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tusabbihu kullul kainati bihamdihi wa tasjudu i'zaman lahu man wa tusabbihu kullul kainati bihamdihi وتسجد إعظاما له عن تصوري فسبحانه من خالق ما جله وأعظامه منشي السحاب المواطر ومحيي بها ميتا من الأرض آمدا ومنبته من كل رد وناظر ورافع أدباك السماوات عبرتان مزينها بالنيرات الزواهر ومجري الرياح الذاريات بما يشاء وممسك في جو السماء كل طائر ومرسل الأراضي بالجبال وفيما جميعا من الآيات يا رب باهر وفي البحر كم من آية حار عندها وسباح إعظاما له كل ناظر به الفلك تجري شاحنات بأمره ولحم طري من نفيس الجواهر وفي الحيوانات العجائب فاعتبر وفكر وعد بالطرف خاس وحاسر وكم في الجمادات الصوامت عبرتان لمعتبر مستيقظ القلب حاضر فقد ملأ الله العوالم حكمة وأشحنها بالمبدعات البواهر لينظر فيها الناظرون فيعلموا بها قدوة المنشئ لها خير قادر ويستيقن أن لا إلها وخالقا سوى الله جل الله ربي وفاطري وأشهد أن الله لا رب غيره إله البرايا عالم بالسرائر مليك جميع العالمين عبيده وفي قهره من صغير وأكبر وقوف على أبوابه يرتجونه ويخشونه عن ذلة وتصاغر وأشهد أن الله أرسل أحمدا إلى الخلق طرا بالهدى والبصائر فبلغ أمر الله تبليغ صادقين أمين شفيق واسع القلب صابري وجاهد في الرحمن حق جهاده وشمر حتى رد كل مكابري وأشهد أن الموت حق وكلما أتى بعده من بعث من في المقابر وحشر وميزان ونار وجنة وجسر وحوض طيب الماء عاطر لسيدنا الهادي الشفيع محمد حميد المساعي كلها والمآثر لسيدنا الهادي الشفيع محمد حميد المساعي كلها والمآثر عليه صلاة تشمل الآل بعده مع صحب من رب رحيم وغافر والحمد لله رب العالمين.